Mitra Bisnis, beberapa waktu lalu, Bank Dunia baru saja merilis survei ranking kemudahan berbisnis. Indonesia berada di peringkat 121 atau menurun dibanding tahun sebelumnya. Adapun Singapura dan Hong Kong berada di peringkat 1 dan 2 dalam tujuan favorit investasi dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia bahkan berada di bawah Vietnam yang menempati posisi 78. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Presdir Garuda Food, Sudamek AWS. Pak Sudamek, apa komentar Anda? Menurut saya persoalan investasi di Indonesia mundur tidak ya ke apa namanya peraturan dan sebagainya, tetapi kita memang praktis masih lari tempat. Banyak hambatan dalam investasi yang memang belum teratasi ya, misalnya tumpang tindih peraturan hukum misalnya antara di sektor pertambangan dengan perkebunan sampai sekarang masih belum ada memberikan ketidakpastian bagi salah satu pihak gitu ya, utamanya yang memegang izin lokasi perkebunan misalnya bisa dikalahkan dia gitu kan. Nah juga misalnya infrastruktur sampai sekarang juga belum banyak terobosan gitu. Saya kebetulan sekarang juga ada di Bali, salah satu infrastruktur adalah jalan. Bali pun sekarang sudah mulai macet luar biasa gitu kan. Menurut saya mundur tidak, tetapi kita ini masih lari di tempat dan itu yang menyebabkan kita itu masih terperangkap dalam pertumbuhan ekonomi yang rendah itu antara 5-6% ya. Kalau semua obstacle tadi diatasi, saya percaya kita itu bertumbuh di atas 6,5 bahkan di angka 7% itu sangat memungkinkan gitu. Dalam kemudahan berbisnis, Indonesia bahkan di bawah Vietnam. Ya, jangan lupa ya, Vietnam itu dia diuntungkan karena sistem kepartean mereka yang memang sistem komunis itu kan dengan sistem komando ya. Dengan sistem komando itu menyebabkan memang kepemimpinan itu relatif akan berjalan jadi jauh lebih efektif. Nah, beda dengan Indonesia yang memang negara demokrasi yang terbesar nomor 3 dan dengan usia yang masih sangat muda, tentunya kita tidak bisa berharap seefektif seperti katakanlah di Vietnam gitu. Ya, namun demikian saya setuju bahwa itu bukan sesuatu yang untuk kemudian bisa kita tolerir dan kita biarkan terus-menerus gitu kan. Tapi tentu kita harus realistis kalau kita mengharapkan seefektif seperti di negara komunis yang masih sistem komandonya centralized seperti itu tidak realistis. Namun juga gapnya jangan terlalu jauh. Bagaimana Anda menilai potensi Vietnam dibanding Indonesia? Vietnam itu betulnya menurut saya kan negara yang relatif jauh lebih kecil daripada Indonesia ya. Terus kemudian dia juga GDP-nya total juga masih jauh lebih kecil daripada Indonesia. Dan itu pun sekarang sudah mulai gejala-gejala overheating terjadi di sana. Ya, properti-properti itu mall-mall juga mulai banyak yang sepi pengunjung, hotel juga demikian. Kalau dikatakan lebih menarik dari Indonesia itu menurut saya dalam aspek-aspek tertentu seperti kecepatan membuka usaha baru, ya gitu. Tapi kalau soal daya tarik ya, saya tidak setuju bahwa kalau kemudian bahwa Vietnam itu lebih menarik daripada Indonesia. Gitu. Dalam segala aspek kita itu lebih potensial kok. Kalahnya di situ tadi aja, kalah cepatnya kita. Nah itu yang harus kita perangin kan, itu yang harus kita atasin gitu. Yang menyebabkan kita itu lambat apa? Apakah hanya birokrasi saja? Apakah karena memang infrastruktur, apakah karena peraturan hukum, ya kalau memang itu semuanya ya fokuskan aja ke sana. Kalau memang nggak diatasin ya selama ini kita akan terus berputar-putar di tempat yang sama. Demikian Sudamek AWS, saya Kiki Wijaya.